Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Senin 12 Juni 2023 dibacakan Ardiansyah. DPRA usul satu nama calon PJ Gubernur ke Mendagri, gempar nilai Dewan ciptakan atmosfer tidak sehat. Jegala Kalantas, Lantas Polres Aceh Utara patroli hingga dini hari. Modus baru, sabu diseludupkan ke lapas melalui nasi goreng terungkap di lapas ini. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, DPRA menyatakan akan mengusulkan satu nama calon PJ Gubernur Aceh ke Mendagri menyusul akan berakhirnya masa jabatan PJ Gubernur Ahmad Marzuki pada 6 Juli 2023. Usulan ini dipersiapkan menyahuti surat Mendagri yang meminta DPRA mengirim tiga nama calon PJ Gubernur Aceh untuk dikocok ulang paling lambat pada 20 Juni 2023. Sementara itu, Auzir Fahlevi SH, Ketua Gempar Aceh, mengatakan keputusan DPRA yang akan mengusul calon tunggal terlalu tendensius dan terkesan upaya memonopoli kebijakan. Padahal penunjukan PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Aceh merupakan domain pemerintah pusat. Menurut Auzir, tidak ada salahnya DPRA mengusulkan tiga nama yang mumpuni dan punya kapasitas untuk menjadi PJ Gubernur Aceh menggantikan PJ Gubernur saat ini Ahmad Marzuki. Ia melanjutkan tidak etis rasanya jika DPRA mencoba melawan arus dengan pemerintah pusat karena memang PJ Gubernur Aceh adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. Pihaknya sekedar mengingatkan bahwa DPRA tidak perlu membangun turbulensi politik atau menciptakan atmosfer politik yang tidak sehat dengan pemerintah pusat dalam hal ini dengan Presiden dan Kemendagri. Sudarlun, personel Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan patroli pada malam hingga dini hari pada 11 Juni 2023. Patroli malam hari The Blue Light Patrol dalam rangka terciptanya kelancaran lalu lintas dan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kapolres Aceh Utara KBP Deden Heka Saputra SIK melalui Kasih Humas Ibtu Bambang menyampaikan bahwa kegiatan Blue Light Patrol dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan preventif. Sasaran dalam kegiatan patroli tersebut tidak terlepas dari tugas pokok satuan lalu lintas, yakni kelancaran arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat yang berada di jalan raya. Selain merupakan kegiatan rutin, hal tersebut juga merupakan salah satu pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat. Sudarlun, petugas pengamanan pintu utama P2U Lapas Kelas 2 BI di Aceh Timur mengamankan seorang warga yang hendak membawa nasi goreng berisikan narkotika jenis sabu. Tersangka berinisial MZ diamankan petugas Lapas Kelas 2 BI pada Rabu 8 Juni 2023 jelang maghrib. Kalapas Kelas 2 BI Irhamuddin kepada Serambi mengatakan penggagalan penyeludupan narkotika jenis sabu ke Lapas 2 BI berawal saat petugas pengamanan pintu utama menerima barang titipan yang dibawa MZ. Barang tersebut rencananya dikirimkan ke seorang napi atau warga binaan berinisial ZF pada Rabu 8 Juni menjelang maghrib. Kemudian petugas memeriksa dan membuka barang titipan tersebut yang berupa nasi goreng. Lalu petugas menemukan benda mencurigakan yang dibungkus di dalam daun. Ketika bungkus tersebut dibuka, ditemukan dua paket barang yang diduga sabu dalam bentuk kristal dan uang tunai berjumlah Rp220.000. Selanjutnya, petugas melaporkan kejadian ini kepada KPLP Kasih Binadik Giatja dan Kasih ADM Kamtip. Sementara tersangka langsung diamankan sambil menunggu kedatangan Satres Narkoba Polres Aceh Timur. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Darlun Konsorsium Bawang Merah PD terus melakukan inovasi pengembangan tanaman bawang merah agar kelompok taninya menyukai dan mencintai pekerjaan budidaya bawang merah. Salah satu inovasi yang telah dilakukan tersebut bekerja sama dengan Universitas Syekh Kuala dengan pengembangan 12 hektar lahan bawang merah organik di Bambi Sukun 10 hektar dan Swig PD 2 hektar. Ketua Konsorsium Bawang Merah PD Zakaria Agani kepada Serambi mengatakan pihaknya mengembangkan tanaman bawang merah organik tujuannya pada waktu panen penjualan tidak hanya pasar lokal melainkan luar Aceh dan ekspor. Informasi dari pihak Kementerian Perdagangan negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, Singapura, Arab Saudi, India membutuhkan puluhan ton bawang merah organik. Kebutuhan mereka saat ini dipasok dari Thailand dan Vietnam dan beberapa negara Eropa lainnya yang memproduksi bawang organik, namun belum terpenuhi. Lokasi pengembangan bawang merah di PD terdapat di beberapa kecamatan, antara lain Simpang 3, Grung-Grung, Pekanbaru, Pekan PD, Bate, dan lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke informasi nasional. Sudarlun Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB menjalani sidang perdana secara virtual dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Senin 12 Juni 2023. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi bakal membacakan surat dakwaan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar. Pihak Jaksa KPK masih melakukan koordinasi dan persiapan sidang. Sebelumnya, tim penasihat hukum Lukas NMB Emmanuel Herdianto meminta kliennya dihadirkan langsung dalam sidang. Sebagai informasi, Lukas NMB dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa KPK untuk terdakwa Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Laka pada Selasa 16 Mei 2023. Ia memberi kesaksian secara daring dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sejauh ini KPK telah menyita sejumlah aset terkait perkara Lukas NMB dalam berbagai bentuk dengan nilai total 200 miliar rupiah. Pada April lalu KPK menyita aset Lukas maupun pihak yang diduga terkait dengan kasusnya senilai 60,3 miliar. Aset tersebut berupa sejumlah bidang lahan, rumah hingga apartemen yang tersebar di Jayapura, Papua, Bogor, Jawa Barat hingga DKI Jakarta. Sudarlun Gunung Api Mayon yang merupakan gunung berapi paling aktif di Filipina mulai memuntahkan lahar dalam letusan kecil. Otoritas tempat pada Senin 12 Juni 2023 mengatakan ribuan orang khawatir dengan kemungkinan ledakan dahsyat sehingga mereka mengungsi dari rumah. Sejauh ini lebih dari 12.000 penduduk desa mengungsi dalam evakuasi wajib untuk petani dalam radius 6 km. Mayon mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas sejak pekan lalu. Pihak berwenang memperingatkan ribuan warga masih di zona bahaya permanen di bawah Mayon. Area tersebut sejak lama dinyatakan terlarang. Zona berisiko tinggi di sekitar Mayon dapat diperluas jika letusan menjadi dahsyat. Hal tersebut diungkapkan Teresito Bakokol, Direktur Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina. Dari kejauhan pada Minggu 11 Juni malam, tim wartawan Associated Press menyaksikan Gunung Mayon memuntahkan lahar ke tenggara selama berjam-jam. Orang-orang bergegas keluar dari restoran dan bar di distrik tepi pantai Legazpi, ibu kota Albay, sekitar 14 km dari Mayon. Banyak juga yang memotret gunung berapi paling populer di negara itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore di Senin 12 Juni 2023. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.